بالله من يدي قبول مجلس المأمون وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام الصواب القرب والتابعين وتابع التابعين العلماء والأولياء الصالحين خصوصا إلى روح مولانا الشيخ محمد رشد بن الله ترى أن قرينا الشهيد ومن كشف الأنوار بن إسماعيل وأرحم شيخنا ومعلمنا والدينا وأمهاتنا وقربتنا وذوي الحق أجمعين وصولي وفروعين قبل الآراء إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله تعالى الكريم يعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلمهم ونفعات مقصوديتهم وقرابتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يشفي مرضانا ورضا المسلمين شفاء عاجلا يا رب العالمين ادخل لهم طول العمر وفق منها سنين لعلاقة كلمة الدين والإخلاص وصدق واليقين وأن الله يجعلنا ذريتنا من علماء العاملين على أهل النية وعلى كل من نوى بالاستبصار إلى حضرة النبي الفاتحة. Tujuannya atau hubungannya dan tersebut pula terbagi 20 sifat itu dengan 4 bahagia. Jadi kita akan dibawa sidin menambah akan ilmu yang berhubungan dengan sifat 20 ini bukannya wajib tapi untuk menambah. Kalau tambahan itu baru kita merasa harumnya. Nah itu di sini mengetahui hidupkah lagi ruh kita atau sudah berubah, yaitu koma. Kalau masih hidup ada lagi perasaannya, sesudah inya duduk menghadap di AC merasa tuh dinginnya. Kalau merasa sadar kasih lagi anu mati itu artinya model kayak udah menang mati sebelah apa sebagainya kan kena merasa lagi itu. Kemudian bagian yang 20 ini dibagi 4. Ya kan? Nang 4 ini masing-masing kena namanya. Namanya itu masing-masing. Nah, sini tambahan lagi. Kalau nang 4 itu sifat Allah, terbagi 4, salah satu zat di antara 4 bagian ini mempunyai nama. Nah, itu kan untuk apa? Tambahan pulang. Tambahan pulang. Nang 20 bagi 4. Masing-masing 4 itu ada namanya. Tambah ulang ilmu. Kalau orang memang haus dengan ilmu tauhid, tambahan ini cocok. Bagi orang yang sudah memang parutnya halus, artinya jangan tambahan ini nang 20 aja terlalu waktu. Nah, kada ingat lagi wujud kenapa semua amalannya kada ingat lagi aja. Kidampang apa amalnya? Memang kidampang apa amalnya? Kada ingat lagi itu, padahal tuh kubulik-kubulik dia udah. Itu ngarangnya ada penyakit di dalam. Masing-masing aja kita kan. Apabila kada berikit yang disambat itu berarti ada penyakit di dalam. Penyakit di dalam itu nang paling berat. Jadi menolak akan segala bacaan kada mau berikit, nang didengar kada mau berikit, itu penyakitnya adalah hubud dunia. Secara keseluruhan hubud dunia. Dari hubud dunia itu kita makan minum pakai nang haram dan syubhat. Atau nang halal itu terlalu berlimpahan makan minum. Semua dari hubud dunia. Demikian penyakit sombong, terkabur. Ini penyakit jadi orang menuntut ilmu kada alim, kada mau berikit, kasihatnya rusak. Nah, itu pun dari terbit dunia jiwa. Nah, kemudian hiri dengki dari terbit dunia jiwa, hiri dengki. Melihat orang misalnya amplok kuburan di Higasirin, maka jutaan terus, 5 juta, 2 juta, 500. Gara bawaan seorang nenek melihat mata umumnya, Sirin dapat 100 juta. Aku pelat terjual. Lalu siapa yang membawakan duit konsiden? Dicegah sumbernya itu ditangati, ditutup macam-macam pada karena calo lah, apalah macam-macam lah. Itu dari kiri dengkinya, karena orang itu memang obot dunia. Nang dianjuri orang miskini siapa? Orang yang tak dapat tujuh. Dunia itu seperti ambayan. Apabila kita membelakangi, ini memberak. Apabila kita menghadapi, ini buka. Coba kita ambayan. Sesar kita memberak, sesar berjauhnya. Coba kita membelakangi, mendatangi. Jadi, nang ketujuan dunia, nang pahirian itu, nang garda bawah angklok itu, orang udah kata ketujuh lagi. Berarti diamanah oleh Allah Ta'ala, diamanahi oleh Allah Ta'ala untuk mengumpulkan dunia itu untuk dibagi-bagi kepada yang berhak jujur-jujur. Nah itu matinya kan orang orang takwa yang didatangi amplok-amplok itu menyakit takwa, amplok yang ada dibilang Waman yattaqillah yaj'allah makhraja wa rizqan hatula. Nah, jadi pahirian ini gara-gara mendengar kabar atau melihat tuan mata sudah mendengar melihat pulang dasar bujur. Nah, pada rasa dikeruput bidawang 40. Nah, kada dapat mendengar atau melihat orang yang dibalik dengan anugerah, lalu ajanya hatinya kada senang. Kada senang. Semua itu dari terbit dunia. Kemudian lagi ada lagi penyakitnya yang menjadi menuntut ilmu kepada mu'alim ini, itu penyarikan emosi termau juga. Ringkasnya itu aja sudah durma saudara. Apabila hubbud dunia ada di hati, malaikat yang jaga manjur ilmu itu kepada mau masuk. Itu aja sudah. Jadi sifat-sifat yang kada bagus dalam hati itu menghalang malaikat nang ilham, membawa ilham. Sebab malaikat itu masuk ke dalam hati membawa ilham. Nah itu namanya malaikatnya mulhim. Mulhim nang dibawanya ilham masuk kepada hati. Apabilanya dalam hati itu ada kubur dunia, nang buktinya sifat-sifat manja tadi adanya memulik. Ini memulik. Jadi yang aku bacakan dahulu ada kalau di dalam hadis kudisi itu, janganlah kamu ya Tuhan menyangka ilmu-ilmu itu berada di atas langit, siapa yang menurunkannya? Jangan. Jangan ikam menyangka ilmu di bawah piantakan bumi, siapa yang mengeluarkan ke atas? Jangan. Jangan ikam sangka ilmu itu di atas langit dan di dalam bumi. Di atas langit menghajatakan orang yang menurunkan, di dalam bumi menghajatakan orang yang mengeluarkan. Tapi ilmu itu sudah ada di dalam hati kamu. Tinggal lagi pembukanya, berakhlaklah kamu dengan akhlak malaikat. Nah, malaikat ini suci. Jadi kalau kita mensucikan hati, maka ilmu terbuka. Nah itu ilmu terbuka. Namun hati kada dibersihi, ilmu kada mau terbuka. Ayo jika dua kali tamat sekolah tah, ujiannya itu tah, ujiannya tah. Kada nang bujur-bujur dari hatinya, jawaban itu membawa catatan atau menulis ke kanan ke kiri namanya meneron atau menyogok lawan gurunya. Namun gurunya mau bang sogok roh. Nah gua motor Mercedes sebuah supaya dibalik angka supaya lulus. Nah itu kan lain, itu sudah lain. Inilah yang disebut ulama dajjal. Keluar dari madrasah, keluar daripada pesantren, menjadi ulama dajjal. Yang merusak umat Rasulullah SAW. Banyak yang nang lalu, nang ketujuh tali banyak dipakai orang untuk berdemo. Ulama itu ulama demo ngarannya. Dibari orang karena duit kiri-kiri kecorong, dibari orang nasi sebungkus, hakkan berdemo ulama juga. Ada ulama nasi kongnya pulang, golongannya 4 kali mau nasi kongnya, jadi ulama bakal laki. Mudahan aja bang guru-guru yang ada di sini, nah jangan sampai 4 kali itu. Nah itu ada. Aku sudah menyampaikan semua ayatnya, apabila ulama 4 berpolitik atau mau dipolitikakan, maka ulama neraka banyak. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَكَانَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ الْحَثَّ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ إِتُكَسَبَ الْعَمَى بِالْمَغْرَى. Jadi waspada umat Rasulullah yang alim-alim, yang sudah ulama-ulama itu, janganlah umat berpolitik dan dipolitikakan. Karena isinya itu duit kaya, belain, sogok kapal isinya, ngongkrong duduk, pada mangga duit pengurang rakyat. Namunnya mangga duit pengurang rakyat, ini berhubung kepada rakyat. Sedang Umar lihat, bujur-bujur melaksanakan tugas, didatangnya rakyatnya sebentar malam, didengarkannya siapa yang kasusahan, ini itu yang dibantunya. Namun duduk di kantor aja, kan gimana tahu orang kasusahan di kampung. Itu tugas DPR, kan. Jangan duduk di kantor aja, turun ke bawah ke masyarakat. Tahu tuh, apa namanya masyarakat, jadi kita sendiri melihat, mendengar dari masyarakat. Tidak perlu masyarakat lagi menyampaikan aturasinya kepada aparat, itu apa wakilnya. Wakilnya sendiri yang turun ke bawah, kemudian punya sendiri yang mengusulkan ke sana. Semestinya itu, kalau tidak, mudahan aja nangka itu. Mudahan. Tapi kita yakin aja bang, hadis Nabi hari ini lebih buruk daripada hari semalam. Hari yang dudinya lebih lagi buruk. Itu sudah kita yakin hadis Nabi. Awak kita aja nih sehari-hari di Allah bersigar kada serbu uyuk. Waman mu'amirho nunak yusuf firfalki apala fakirun mata serba tuha serba kabur. Itu aja buktinya. Jadi dunia itu juga seserba tuha, seserba rawa, seserba tuha. Kurangnya bang, seserba tuha, seserba lawa, seserba. Nah itu tadi. Jadi kita mengajarkan bujur-bujur sobat. Sobat atas meninggalkan maksiat, nang bertambah sehari-seharinya. Sobat atas marja ibadah, nang banyak banang penghalangnya, bertambah terus penghalangnya. Kalau kita beribadah itu, nang hari ini halangannya 10 isuk, 15 nang menghalangnya. Besoknya 20, besoknya salawi. Penghalang ibadat tambah hari tambah banyak. Nah itu, maksiatnya yang cara membawa kita ke sana tambah hari tambah banyak. Jadi sabar atas meninggalkan maksiat dengan Allah, sabar mengerjakan anu ibadat dengan Allah, kemudian lagi sabar atas musibah dan ujian dari Allah. Itu dari sabar atas ujian daripada Allah. Itu lagi seperti penyakit itu sabar kita. Sedang seorang ni sakit sudah, tugas pulang misalnya menyampaikan menyambung risalah Rasulullah, ya seadanya lah. Namanya orang dari kalau bawa suara penyaring-nyaring, itu seadanya lah. Mestinya 2 jam, 1 jam aja itu sabar. Jangan gara-gara sakit ada sedikit kesempatan diperayakan sekali jangan. Kalau nyekawa bakar laut, bakar laut. Nabi Ayub dalam sakit tetap menjalankan risalah tugas.

yang dibicarakan itu, yang tinggi-tinggi itu dari wahdaniyat ini. Dan ini wahdaniyat dulu namanya modal dulu, SB-nya lah dasar dulu. Kita teruskan. Di sebelahnya berbalik pulang. Adapun di sebelah itu ya. Adapun misal ta'alluq seumpama sifat kudrat, yakni kuasa. Nah, kudrat berdiri kepada zat marahnya yang berkuasa. Kalau kuasa sifat berdiri kepada zat yang menguasai. Ya, yang menguasai. Nah, lalu maka menuntutlah ia akan kenyataan yang dikuasakannya, yakni ilmu nahwu ngarannya adalah mutaaddi. Setiap mutaaddi mengajarkan kepada maf'ul. Ini PR, ini fa'il, lalu inya mutaaddi. Menguasai, iya. Nah, mana boleh kuasainya? Nah, itu Pak. Itu ada ta'aluknya gitu. Ini menuntut mereka. Mengerti kata, ah, jadi kira-kira orang-orang kawin paham. Orang-orang bisa gaduh-gaduh lah strek mengerti. Hah? Orang-orang ahli namu mengerti. Tiga pasukan, nah, misalkan masalah ta'aluk. Demikian pula misal yang lain daripada ta'aluk pada sifat lain-lain adanya. Habis. Masuk di tengah. Kudrat iradat. Kudrat iradat. Dua. Kudrat iradat. Ini berapa tadi? Enam kah? Dari 20. Kudrat iradat. Jadi wujud adalah ta'aluknya. Kadada. Kidam. Kadada. Baka. Kadada. Itu yang murah sih dada bukan apa betul apa dia muta'ala binafsih wahdaniyat dada jadi wujud kita bako bukan apa dia murah sih wahdaniyat an-nam itu dilimpatinya itu kan ada ta'aluk nang mulai ta'aluk kudrat irada. Nah, kudrat kan kuasa berdiri kepada zat yang kuasa. Iradat itu malangnya anu menghendaki. Ya Allah menentukan. Yang menentukan apabila sudah menjadi murid. Nah, ta'aluknya ini disebut ta'aluk atau ta'aluk taksir. Ta'aluk taksir. Arti taksir itu memberi batas. Jadi kudrat lawan iradat Tuhan ta'alluqnya itu memberi bekas. Nang jadi kita ada mencungkung itu ta'alluq kudrat iradat. Allah Ta'ala menghendaki ada, menguasai ada, lalu kerencungkungan ada. Nah, kada lepas nang semuanya nang ada kada lepas daripada hubungan kudrat iradat. Jadi wujudnya kita seluruhnya ini adalah dari kudrat iradat Allah Ta'ala. Sebab kudrat iradat itu adalah memberi bekas. Asal kada ada lalu diadaatannya. Taksirnya dari kada ada maadakan memberi bekas. Pahamlah, tapi Tuhan kodre, kudrat Tuhan iradat, lalu kita. Ada kalau diulahkan Tuhan kudrat, si kita. Ada kalau diulahkan iradat, si kita. Lamun diri kita, nah sudah, zatnya nah sudah baharu, kudrat dan iradat kakek kita pun baharu jua. Nah, di sini anak pun merasa suasana. Kudrat dan iradat kita setengah mati berkumpul lawan awak kadang mau taksir, kadang mau balik bekas. ikam tumbang kembalik anak bisi anak, bini tumbang kembalik bisi anak, sudah periksa lon dokter, artinya anu laki bini periksa lon dokter, ternyata semuanya anjen apa normal, lamunnya tak lopot kira-kira dari kadada, kada mau bisi anak. Pintangan anaknya, tetapi ta'aluk kodak-kodak pintangan ikam kada bisi anak. Dikehendaki dan dikuasai Tuhan ikam tu kada bisi anak. Terjadilah kada bisi anak. Jadi tidak ada lagi salah bini, salah laki, kada ada. Salah memilih, kada ada. Kadang menyalahkan yang lain-lain, kadang lagi kalau orang bisa sifat 20 tahu ditakluk, kadang menyalahkan siapa-apa lagi. Yang bisa menyalahkan siapa-apa itu, kalau kadang ada tambahannya hingga 20 aja, kadang tahu dikisah takluk. Nah itu. Kau aja harusnya memahami kamu, padahal ini paling di bawah, kelas di bawah. Nih. Itu aja, kita di situ aja sudah, masing-masing minta lawan Tuhan sudah, supaya diangkat Tuhan mau berdunia daripada hati. Itu aja lagi, sebab ini penghalang semuanya ini. Nyedunia itu di tangan, jangan di hati. Coba ikam pikirkan, kurang sugi kita mandak duit, di hati kan, yang mandak duit di peti besi lah. Di peti, kada ada penyamaan tak dalam hati di bungkusnya dadanya buat bos itulah dolar kada ada di peti besi. Kuncinya di tangan siapa? Di tangan ampunnya ya. Namun menyimpan kalain kunci di tangan orang iya. Nang habis dah pinjam makan orang kalain culas narannya buahnya itu. Mudahan aja pang kena sampat pensiun betobat pelan Tuhan. Munnya kalau sampat pensiun tetap aja dengan kaya itu. Pabila betobatnya betobat pulang mudahan Tuhan menerima. Nang sakitnya nih betobat kada kita tang mana Tuhan nak menerima. Ayo kada gagal.